sikapku selama ini. Tak berani untuk katakan cinta kepadamu sayang. Bagaimana kau tahu kalau ku diam saja? Sekaranglah waktunya ku bilang kepadamu. Ku ingin jadi pacarmu dan selalu cinta kamu. Sumpah mati sayang kamu. Percayalah kepadaku, apapun kan ku berikan. Ku rela mati untukmu. Setiap detik memikirkan kamu, hati gelisah membayangkan kamu. Cuma bagaimana kau tahu kalau ku diam saja? Sekaranglah waktunya ku bilang kepadamu. Ku ingin jadi pacarmu dan selalu cinta kamu. Sumpah mati sayang kamu. Percayalah kepadaku, apapun kan ku berikan. Sayang.